Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah, perintah yang paling besar, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah tauhid, yaitu seseorang hanya beribadah kepada Allah. Dan kita ketahui bersama bahwa larangan yang sangat dilarang dan sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jal adalah syirik, yaitu lawan dari tauhid. Barakallahu fikum. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika menyatakan bahwa hal ini, yaitu kesyirikan, merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling dimurkainya, dosa yang paling berbahaya, yang bisa menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya, selalu menutup celah-celah, pintu-pintu yang bisa mengantarkan umat manusia kepada kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang bagi hamba-hambanya untuk mengkultuskan atau bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang tertentu. Kenapa demikian? Allah melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan terhadap orang yang kita segani. Tujuannya adalah untuk menutup pintu kesyirikan. Karena sikap inilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang yang dia kagumi. Dan karena inilah, sebab inilah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Barakallahu fikum. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan, barakallahu fikum, wad, waswa, yahud, wayauk, dan nasr. Itulah nama-nama dari orang-orang soleh. Dahulunya mereka adalah orang-orang baik, orang yang bertakwa, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka meninggal, dibangunlah monumen-monumen, dibangunlah gambar-gambar untuk mengingat orang-orang soleh tersebut. Sampai pada akhirnya zaman terus berganti, generasi terus berlanjut, barakallahu fikum, gambar-gambar tersebut atau patung-patung tersebut diibadahi, yang tadinya hanya sebatas untuk mengingat, mengenang akan kebaikan-kebaikan dari orang soleh ini, barakallahu fikum. Namun pada akhirnya orang-orang soleh tersebut, gambar-gambarnya, patung-patungnya diibadahi oleh umat manusia, oleh generasi setelahnya, barakallahu fikum. Dan tentunya ini semua adalah tipu daya dari syaitan. Syaitan banyak memiliki andil di dalam menyesatkan umat manusia. Maka ikhwani fiddin, betapa banyak kita lihat di dalam Al-Quran, begitu pula sunnah-sunnah Nabi SAW, larangan-larangan, yang mana larangan-larangan tersebut pada dasarnya adalah untuk menutupi celah Jangan sampai umat manusia terjerumus di dalam kesyirikan. Namun sangat disayangkan, barakallahu fikum, celah-celah yang telah ditutup oleh Nabi, mereka buka dengan selebar-lebarnya. Mereka lakukan dengan seenaknya, dan bahkan mereka menganggap bahwa hal ini merupakan taqarrub kepada Allah. Mereka menganggap bahwa larangan-larangan Allah tadi adalah barakallahu fikum sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka menfitnah al-muwahhidin yang mereka gelari dengan al-wahhabi barakallahu fikum, adalah orang-orang yang benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci kepada keturunan Rasul, benci kepada wali-wali saleh barakallahu fikum. La, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat mencintai aulia Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan batas yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membuka selebar-lebarnya pintu yang sudah ditutup oleh Allah dan Rasulnya, sampai pada akhirnya mereka terjerumus di dalam syirkun akbar. Ini adalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim menggambarkan di dalam salah satu tulisan beliau, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Aqidatul Tauhid halaman 131, kata beliau, qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabu wa baina ma alaihi aktsarun nasil yauma, barang siapa yang menggabungkan, barang siapa yang membandingkan antara sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul di perihal atau dalam permasalahan kubur, dalam permasalahan kubur mulai dari ziarahnya, ketentuan-ketentuan yang terkait tentang pemakaman, sebelum pemakaman, ketika pemakaman, dan sesudah pemakaman, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam ahkamul janaiz, apa yang Allah perintahkan perihal pemakaman tersebut, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pemakaman, wa makana alaihi ashabuhu, dan begitu pula apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau. Coba kita bandingkan dan kita lihat dan kita gabungkan dengan fakta yang terjadi di tengah umat manusia pada hari-hari ini, barakallahu fikum, yang terkait dengan pemakaman. Maka kita lihat ikhwan fiddin, ra'a ahadahuma mudadan lil akhir munaqidan lahu, maka kita melihat salah satunya berbeda dengan, barakallahu fikum, dengan satunya yang lagi berbeda antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah atau larangannya yang terkait dengan pemakaman, dengan apa yang dilakukan oleh umat manusia, oleh kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Berbeda antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi saat sekarang ini, dan bahkan bertentangan, kata beliau, bihaitsu la yajtami'ani abadan, yang mana tidak akan bisa sepakat selama-lamanya. Kemudian Asy'ari menyebutkan contoh, fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manis salati ilal kubur. Nah, Rasulullah melarang umat manusia untuk salat menghadap kepada kuburan, wa ulai yusalluna indaha, akan tetapi mereka salat di sisi kuburan tersebut, di sisi kuburan tersebut. Sengaja mereka bangun masjid di kuburan salah seorang wali, atau mereka menguburkan orang, seorang wali, seorang pemimpin mereka di dalam keagamaan, di masjid, di samping masjid atau di depan masjid. Barakallahu fikum. Wanaha an ittikhadhiha masajida wa haula'i yabnuna 'alaiha al masajid. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. 6. Bahkan larangan ini Nabi ucapkan, Nabi sampaikan di hari-hari menjelang beliau wafat. 14 hari beliau sakit. Pada masa-masa, pada hari-hari itulah Nabi menyampaikan berbagai macam wasiat. Tentunya wasiat itu adalah perkara yang penting. Tentunya seorang yang akan meninggalkan saudara-saudaranya, seseorang yang akan meninggal dan dia merasa bahwasanya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia berwasiat dengan wasiat-wasiat yang penting. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun bil mu'minin, harisun alaihim, seorang nabi yang bersemangat untuk kebaikan kaum muslimin, dan beliau sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Tentunya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat yang penting yang sangat terkait dengan kemaslahatan umatnya. Di antara wasiat tersebut yang beliau sampaikan, barakallahu fikum, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahud dan Nasara yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasara. Barakallahu fikum. Kalau bukan karena kekhawatiran demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka niscaya Rasulullah akan dimakamkan di tempat terbuka atau di baqi', pemakaman kaum muslimin di kota Madinah. Kalau seandainya tidak ada kekhawatiran, kekhawatiran yaitu apabila kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai masjid. Kalau seandainya tidak ada kekhawatiran demikian, maka niscaya kata Aisyah radhiyallahu anha, kuburan beliau akan ditampakkan, beliau akan dimakamkan di tempat yang terbuka di pemakaman kaum muslimin. Akan tetapi beliau memiliki kekhawatiran, kekhawatiran yang sangat. Barakallahu fikum. Jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita lihat, Nabi melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa haula'i yabununa 'alaihal masajid. Akan tetapi mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid-masjid. Wa yusammunaha masyahid. Dan mereka menjadikan atau menamakan kuburan yang masjid yang dibangun di atas kuburan tersebut sebagai masyhad-masyhad, sebagai tempat berkumpul, tempat beristima', mudahatan libuyutillah. Barakallahu fikum. Wa naha an iqadis suruj 'alaiha wa haula'i yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadil 'alaiha. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan penerangan, menyalakan lampu di kuburan-kuburan. Mereka sengaja meletakkan lampu-lampu di kuburan dan memberikan penerangan terhadap kuburan tertentu. Barakallahu fikum. Wa naha an tuttakhadha 'idan wa haula'i yattakhidunaha a'yadan wa manasik. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan kuburan tersebut sebagai tempat berkumpul, sebagai hari 'id, sebagai hari raya berkumpulnya kaum muslimin. Akan tetapi mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut atau meninggalnya seseorang tanggal dan harinya dijadikan sebagai hari raya, bahkan dijadikan sebagai manasik-manasik, yang mana kalau seandainya seseorang apabila tidak melewati kuburan tersebut maka hajinya tidak sah atau tidak afdol. Barakallahu fikum. Wa hadza waqi'. yang seperti ini terjadi. Wa istami'una laha ka ijtima'ihim lil aidi au akthar, mereka berkumpul di kuburan-kuburan tersebut. Naam, pada saat-saat tertentu, di hari-hari tertentu. Barakallahu fikum, atau yang mana mereka berkumpul melebihi hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, atau bahkan lebih. Nah, barakallahu fikum. Ini kenyataan yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang seperti ini kita saksikan dan kita lihat di beberapa kuburan dijadikan sebagai masyhad-masyhad, sebagai tempat berkumpul pada bulan-bulan tertentu, bahkan berdatangan dari daerah yang jauh, bahkan dari luar negeri, bahkan mereka melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan mereka keliling tawaf dengan menggunakan kain ihram, menggunakan kain ihram, dan mereka menganggap bahwa ziarah kubur ini hukumnya sama atau keutamanya sama bagi seseorang melaksanakan ibadah haji. Barakallahu fikum, atau bahkan lebih, waliyadu billah. Dan ketahuilah ikhwani fiddin, kelompok yang mengatasnamakan Islam padahal Islam sendiri berlepas diri daripadanya, yang sangat dekat ibadahnya dengan kuburan, yang sangat mengagungkan kuburan-kuburan, tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka adalah Asy'iah Ar-Rafidhah. Barakallahu fikum. Perbuatan mereka hampir sama dengan perbuatan Yahud, perbuatan Yahudi, karena pencetus pemahaman Syiah Rafidhah ini adalah dari kalangan Yahud, yaitu Abdullah bin Sabah. Maka tidak, nam, tidak aneh kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Nah, kita saksikan dan kita lihat kuburan-kuburan dari wali-wali mereka, dari imam-imam mereka, dijadikan sebagai tempat ziarah, tempat-tempat berkumpul. Mereka mengambil berkah dari kuburan-kuburan tersebut, waliyatu billah. Wa amara bitaswiyatiha kama rawa Muslim fi sahihihi an Abil Hayyats Al-Hasadi qala qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabra wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan, boleh ditinggikan tapi hanya sebatas satu jengkal. Naam, barakallahu fikum, itu batas maksimal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diangkat kuburan tersebut, diangkat atau ditinggikan gundukannya, dilarang. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abil Hayyat Al-Asadi, berkata Ali bin Abi Thalib kepadaku, maukah kamu saya mengutusmu dengan sebuah utusan, dengan sebuah perintah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya dengan perintah tersebut. Apa itu perintah yang pernah Nabi perintahkan kepada Rasulullah, kepada Ali bin Abi Thalib? Naam, alla tada'a suratan illa tamastaha. Ini yang pertama. Tidaklah engkau meninggalkan gambar atau patung kecuali engkau menghapusnya atau menghancurkannya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan pula engkau meninggalkan kuburan yang tinggi. Naam, ditinggikan bahkan dibangun di atasnya, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya. Ini perintah. Yang mana dengan perintah inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, dan juga Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada Abil Hayyat Al-Asadi, maukah engkau untuk saya utus untuk menjalankan misi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya dengan misi tersebut. Apa misinya? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan engkau meninggalkan gambar satu pun kecuali engkau menghapusnya. Dan jangan pula engkau membiarkan kuburan musyrifan, kuburan yang tinggi, yang ditinggikan, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya. Maksimal kalau ditinggikan sebagai tanda bahwa ini adalah kuburan, maksimal itu hanya sebatas satu jengkal, tidak lebih. Barakallahu fikum. Wa fi sahihi aidan an Thumamah bin Shufi qala kunna ma Fadalah bin Ubaid bi ardir Rum bi Raudas fatufiya sahibun lana fa amara Fadalah bi qabrihi fa sawwa thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Dari Thumamah bin Shufi, dia berkata, kami bersama dengan Fadalah bin Ubaid di negeri Rum, yaitu pada zaman jihad, barakallahu fikum. Maka meninggallah salah seorang dari sahabat kami. Maka Fadalah pun memerintahkan supaya kuburannya diratakan. Kuburan dari orang yang meninggal tadi supaya diratakan, jangan ditinggikan. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, Fadalah bin Ubaid mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk diratakan. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang kita lihat bagaimana, nah, mereka bukan hanya sebatas meninggikan, bahkan membangun di atasnya bangunan-bangunan. Sebagaimana yang dikatakan di sini, wa haula'i yubalighuna fi mukhalafati hadzainil haditsain, dan mereka yubalighuna, mereka berlebih-lebihan di dalam menyelisihi dua hadis ini, yaitu meratakan kuburan. Barakallahu fikum. Mereka mengangkat kuburan-kuburan tersebut, bahkan mereka mendirikannya layaknya sebuah bangunan, sebuah rumah. Wayak koduna alaihal kubab, bahkan bukan hanya sebatas membangun, mendirikan sebuah rumah atau sebuah bangunan di atasnya, bahkan lebih dari itu mereka membangun kubah-kubah di atas kuburan tersebut. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang tidak paham, yang tidak tahu, akan melihat. Ketika dia melihat akan berpikiran, tentunya orang yang berada di kuburan tersebut, sampai-sampai di atas kuburannya dibangun bangunan atau kubah, barakallahu fikum, adalah orang yang memiliki kelebihan. Dan pikiran-pikiran yang lain, dan syaitan senang dengan yang seperti ini. Maka tercokolah di dalam hati orang-orang yang melihat tanpa dia sadar, pengagungan, rasa pengagungan terhadap orang yang dikubur di bawah bangunan tersebut. Wallahualam. Inilah pintu kesyirikan yang sengaja ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis. Akan tetapi yang kita saksikan, umat manusia banyak yang melakukannya. Mereka menyelisihi dari apa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila an qala, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan, fanzur ila hadzal tabayuni al-azimi baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahyi amma taqaddama dzikruhu fil kubur. Lihatlah perbedaan ini. Perbedaan yang sangat besar ini antara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diinginkan oleh beliau dari larangan-larangan tersebut. Barakallahu fikum. Yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita baca sebelumnya terkait tentang pemakaman, kita saksikan, nah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, kita menyaksikan perbedaan yang sangat besar. Lihatlah perbedaan yang sangat besar antara apa yang beliau syariatkan dengan apa yang dilakukan oleh haula, oleh mereka, para ubadul kubur, zawarul kubur, barakallahu fikum. Dan apa yang mereka maksud sangat berbeda jauh sekali. Wala raida anna fi dzalika minal mafasid ma ya'jizul 'abdu an hasrihi. Dan tidak diragukan lagi ikhwani fiddin bahwa pada itu semua padanya terdapat al-mafasid, kerusakan-kerusakan yang mana seorang hamba tidak akan sanggup untuk menghitung, menjumlah kerusakan-kerusakan tersebut. Tsumma akhadha yadhkuru tilkal mafasid ila an qala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kerusakan-kerusakan akibat menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait di dalam kuburan ini. Naam, beliau mengatakan wa minha annalladhi syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil kuburi innama huwa tadhakkurul akhirah wal ihsan ila al-mazur biddu'a ilahu wa tarahhumi alaihi wal istighfar. Beliau menyebutkan di antara kerusakan-kerusakan akibat menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pemakaman ini, di antaranya adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi tentang ketika ziarah kubur adalah tadzakkurul akhirah, untuk mengingat akhirat. Nah, aktsiru hazimal ladzat, haktsiru dzikra hazimil ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur segala kelezatan, segala kesenangan. Apa itu? Nabi mengatakan al-maut, zikrul maut. Zikrul maut adalah bisa menghancurkan, mengingat kematian itu bisa menghilangkan segala kesenangan. Kalau betul-betul dia mengingat dan sadar ketika dia mengingat al-maut yang memiliki efek barakallahu fikum, yaitu bisa menghancurkan segala jenis kelezatan dan kesenangan. Sehingga untuk mengingat al-maut dengan cara ziaratul kubur, berziarah kepada kuburan. Inilah syariat yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara syariat ketika ziarah kubur adalah berbuat baik terhadap orang yang berada di dalam kuburan. Bagaimana cara kita berbuat baik terhadap orang yang berada di dalam kuburan tersebut? Biddu'a ilahu, yaitu yang pertama dengan mendoakannya, berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang ada di dalam kuburan ini. Wa tarahhumi lahu alaihi, kita mengucapkan rahmah, tarahhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wal istighfar, dan juga kita memintakan ampun untuk orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alul afiyah lahu, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diampuni, dimaafkan orang ini. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ilal maiti, apabila seseorang ketika menziarahi kubur mengamalkan sunnah Rasul. Nah, di antaranya yang disebutkan di sini barakallahu fikum, maka orang yang menziarahi kuburan tersebut telah berbuat baik pertama kepada dirinya, yang kedua dia berbuat baik untuk orang yang berada di dalam kuburan tersebut, untuk al-mayt, untuk jenazah. Akan tetapi faqalla bahaula il musyrikuna al-amra, akan tetapi mereka para-para musyrik, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di yang terkait dengan kuburan ini, barakallahu fikum, membalikkan perintah tersebut. Wa'akasuddin, mereka bertolak belakang dengan agama yang disyariatkan oleh Nabi. Waja'alul maksud biziarah, dan mereka menjadikan tujuan dari ziaratul kubur adalah asyirku bil mait, menyekutukan al-mait tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'aihi, wa du'auhu, wa du'au bihi, barakallahu fikum, imma memohon langsung kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut, atau menjadikan, atau bertawassul dengan orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Wa du'auhu itu artinya berdoa, barakallahu fikum, kepada orang yang berada di dalam kuburan. Wa du'au bihi, maksudnya dia bertawassul Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bertawassul, menjadikan orang yang berada di dalam kuburan ini sebagai wasilah perantara yang bisa menyampaikan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Seperti doa-doa, naam, tawassul, balligh maqasidana, naam, sampaikan tujuan kami, sampaikan wabil barakallahu fikum, naam, dan banyak sekali di dalam salawat-salawat, diantaranya salawat nariyah yang mana di dalamnya terkandung tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ali hawa'ijihim, mereka meminta hak kebutuhan-kebutuhan mereka kepada al-mayyit, kepada orang yang berada di dalam kuburan. Wastinzalil barakat minhu, dan supaya turun barokah ketika dia menziarahi kuburan tersebut. Wanasrihi lahum alal a'da wa nahwi dzalik, nam, dan supaya mereka ditolong, supaya orang yang berada di dalam kuburan tersebut menolongnya dari musuh-musuh dan maksud-maksud yang lain. Dan itu terbukti. Nah, ketika datang pasukan Tartar ke Syam, barakallahu fikum, nah, para mujahidin berjihad di front terdepan nih, barakallahu fikum, dari kalangan orang-orang yang mengkultuskan para wali, apa kata mereka? Para mujahidin meneriakkan angkat senjata dengan teriakan Allahu Akbar. Tapi mereka mengatakan, Luzu biqabri Ibni Umar, ayo berlindung ke kuburan Ibnu Umar, berlindung. Sementara Tartar menyerang. Barakallahu fikum, apakah bisa orang yang sudah mati yang berada di dalam kuburan tersebut menyelamatkan mereka dari serangan Tartar, pasukan Mongolia yang dipimpin oleh cucu, salah satu cucu dari Genghis Khan. Barakallahu fikum, wal'iyadzu billah. Akhirnya, nam, justru karena mereka lah siksa Allah itu turun. Karena kesyirikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian manusia, Allah Subhanahu wa taala meratakan musibah, meratakan bencana kepada kepada kaum muslimin yang berada di daerah tersebut. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, pentingnya di sini nam amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tidak mendapatkan dampak negatif dari kesyirikan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentunya hal itu kita lakukan dengan penuh hikmah. Fasaru musiina ila anfusihim, sehingga mereka telah berbuat jelek terhadap diri mereka. Barakallahu fikum. Wa ilal mayt, dan berbuat jelek terhadap al-mayt. Walau lam yakun illa bihirmani barakata ma syara'ahu ta'ala min ad-du'a'i lahu wa tarahumi 'alaihi wal istighfar lah. Walaupun hanya sebatas dia tidak mendapatkan barakah dari apa yang Allah syariatkan. Nam, baik itu berupa apa? Barokah dari syariat Allah berupa apa? Nah, mendoakan kebaikan untuk al-mayt, mendoakan semoga al-mayt mendapatkan rahmah, dan mendoakan supaya al-mayt mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan ini, syariat Allah ini banyak barokahnya. Barakallahu fikum. Orang yang meninggalkan perbuatan ini, barakallahu fikum, minimalnya dia kehilangan barokah dari amalan-amalan baik ini. Nah, itu mafsadah paling kecil, kerugian yang paling kecil. Nah, kerugian yang paling besar bagaimana? Barakallahu fikum. Dia terjatuh di dalam kesyirikan, wal'iyadzu billah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam.